Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwana fitina azakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Yunus. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-22-23 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladhi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah yang menjadikan kalian bisa berjalan di daratan dan di lautan. Hatta idza kuntum fil fulki wa ja'ayna bihim birihin tayyibah wa farihu biha. Sampai ketika kalian berada di sebuah kapal yang membawa penumpang dan dijalankan oleh angin yang baik, para penumpang bergembira. Ja'atha rihun 'asif, tiba-tiba datang kepada mereka angin topan. Waja'ahumul mauju min kulli makan, dan gelombang lautan yang tinggi mendatangi mereka dari segala penjuru. Wadhannu annahum uhita bihim, mereka yakin bahwa gelombang itu akan menenggelamkan mereka semua. Da'allaha mukhlisina lahuddin. Di saat-saat genting itu mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuk Allah. La in anjaitana min hadihi lanakunanna minasyakirin. Bahkan mereka pun berjanji, jika engkau ya Allah menyelamatkan kami dari malapetaka ini, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Ayat berikutnya. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Namun ketika kami menyelamatkan mereka dari malapetaka itu, ternyata mereka mencari sesuatu yang tidak benar di muka bumi ini. Ya ayuhan nas, innama baghyukum ala anfusikum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kedzaliman kalian itu akan mencelakakan kalian sendiri. Mata al-hayati dunya, itu adalah kesenangan dunia. Summa ilayna marji'ukum فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Kemudian kalian akan kembali kepada kami dan kami akan memberitahukan kepada kalian semua yang kalian lakukan. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahu taala lamma dzakara ta'ala al-qa'idatal 'amata fi ahwalin nasi inda isabati rahmah lahum ba'da dzarra wal yusri ba'da al-usri dzakara halatan tu'aytu dzalika wa hiya haluhum fil bahri indastidadihi wal khauf min awaqibihi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kaidah umum tentang keadaan manusia ketika mendapatkan rahmat setelah sebelumnya mendapatkan penderitaan, dan ketika mendapatkan kemudahan setelah sebelumnya mendapat kesulitan, maka di sini Allah menyebutkan keadaan yang memperkuat kaidah itu, yakni keadaan manusia ketika berada di lautan, ketika mengalami kesulitan dan takut akibat dari kesulitan itu. Faqala huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahri bima yasurru lakum min al asbabil masirah. Na'am, bima yusirru lakum min al asbabil masirah lakum fiha wa hadakum ilaiha. Dialah Allah yang membuat kalian bisa berjalan di daratan dan di lautan dengan apa yang Allah mudahkan untuk kalian dari sebab-sebab melakukan perjalanan untuk kalian di lautan dan Allah memberi petunjuk kepada kalian ketika berjalan di lautan. Hatta idza kuntum fil fulqi ay as-sufun al-bahariyah wa jaraina bihim bi rihin thayyibatin muwafiqatin lima yahbunahu min ghairi inzi'ajin wala mashaqqah wa farihu biha wa tma'annu ilaiha. Sampai ketika kalian berada di sebuah kapal, yakni kapal laut, dan dijalankan oleh angin yang baik sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tidak miring dan tidak sulit. Mereka pun senang dan tentram dengan kondisi kapal mereka seperti itu. Fa bainama hum kadzalik id ja'atha rihun 'asif shadidatul hububi وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم أي عرفوا أنه الهلاك فانقطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين وعرفوا أنه لا ينجيهم من هذه الشدة إلا الله وحده فدعوا مخلصين له الدين ووعدوا من أنفسهم على وجه الإلزام فقالوا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Maka tiba-tiba datanglah angin yang kencang hembusannya, itu angin topan, Dan datang pula kepada mereka gelombang ombak lautan yang tinggi dari segala tempat. Dan mereka yakin mereka akan tenggelam. Mereka tahu itu ialah kebinasaan. Maka saat itu mereka tidak ada yang bergantung kepada makhluk. Mereka tahu bahwa saat itu tidak ada yang bisa menyelamatkan dari kesulitan kecuali Allah saja. Mereka pun berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuk Allah, dan bahkan mereka berjanji pada diri mereka sendiri dan memastikan sambil berkata, "Ya Allah, sungguh jika Engkau menyelamatkan kami dari kesulitan ini, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur." Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq ay nasu tilka shiddata wa dhalika du'a wa ma alzamuhu anfusuhum wa ma alzamuhu anfusahum fa asraqu billah man i'tarafu bi annahu la yunjihim min ash-shada'id wa la yadfa'u anhum al-madayiq fa hal akhlasu lillahi ibadah fi raha kama akhlasuhu fi shiddah. Ketika kami menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka mencari yang tidak benar di muka bumi ini. Mereka lupa dengan kesulitan yang pernah mereka hadapi. Mereka lupa dengan doa yang mereka ucapkan. Mereka tidak konsisten dengan janji diri mereka sendiri. Mereka berbuat syirik kepada Allah. Padahal mereka mengakui tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari segala kesulitan dan tidak bisa menolak dari mereka segala macam kesempitan. Lalu mengapa mereka tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah ketika senang, sebagaimana mereka mengikhlaskannya ketika kesulitan? Walakin hadzal baghyu ya'udu wabaluhu 'alaihim. Walihada qala ya ayuhan nas innama baghyukum ala anfusikum mata alhayati dunya ay ghayata ma ta'maluna bi baghyikum wa syurudikum anil ikhlasi lillahi antanaru syai'an min khitami dunya wa jahiha an-nuzur al-yasir alladhi sayangqadi sari'ah wa yamdi jami'ah thumma tantakiruna anhu birrohmi. Akan tetapi kedoliman ini akibat jeleknya kembali kepada mereka sendiri. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kedoliman kalian akan mencelakakan diri kalian sendiri, karena kalian hanya menginginkan kehidupan dan kesenangan dunia. Tujuan yang kalian cita-citakan dalam berbuat dolim dan kejelekan dan tidak ikhlas kepada Allah hanya semata-mata agar kalian mendapatkan sesuatu dari kesenangan dunia dan kedudukan di dunia yang sangat sedikit, yang pasti akan hilang dengan cepat dan semuanya akan berlalu. Kemudian kalian menjadi orang-orang yang rugi. Summa ilaina marji'ukum fi yaumil qiyamah falunabbi'ukum bima kuntum ta'amalun wa fi hadha ghayatut tahdhir lahum anil istimrari ala amalihim. Kemudian kepada kamilah tempat kalian kembali pada hari kiamat nanti. Kami akan memberitahukan kepada kalian semua yang kalian lakukan. Maka di dalam hal ini terdapat peringatan yang cukup besar untuk mereka yang terus-menerus melakukan perbuatan mereka seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, di dalam dua ayat ini qanabitina auzakumullah dikisahkan bahwa sekelompok manusia ada yang mengarungi lautan dengan menggunakan kapal layar. Kapal layar itu berarti jalannya dengan menggunakan apa ini? Layar yang besar-besar, ya. Saat itu cuaca cerah, udara segar, angin berembus sepoi-sepoi. Kapal layar berjalan dengan tenang, tidak goyang, tidak miring, lurus. Ombak di lautan juga stabil. Semua penumpang senang, gembira, bersukaria. Ya. Tapi tidak lama kemudian datang angin topan. Angin yang hembusannya sangat kuat yang menyebabkan air lautan terangkat menjadi gelombang-gelombang yang tinggi seperti gunung. Semuanya menuju ke arah kapal layar itu. Maka penumpang pun semuanya panik. Nah, mereka sudah merasa yakin sebentar lagi akan pergi ke alam baka. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari situasi semacam itu. Wanginya kencang, gelombangnya tinggi, kapalnya digoyang oleh ombak yang dahsyat. Gak ada yang bisa yang menyelamatkan mereka dari kesulitan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka sudah lupa dengan semua berhala-berhalanya, dengan semua benda-benda keramatnya, dengan semua makhluk. Mereka hanya ingat satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Maka mereka semuanya satu kapal itu berdoa kepada Allah, meminta keselamatan kepada Allah. Bahkan mereka berjanji, ya Allah, kalau Engkau selamatkan kami dari kesulitan ini, kami akan menjadi orang yang bersyukur. Kami akan beribadah kepada-Mu saja, ya Allah. Begitu. Allah pun mengabulkan doa mereka. Allah kembalikan keadaan seperti semula. Angin yang hembusannya sangat kencang berubah menjadi apa ini? Tenang kembali. Kapal pun kembali berjalan dengan normal sampai ke daratan. Setelah turun dari kapal, mereka pun kemudian memuja dan memuji bahala-bahalanya. Ya, na'am. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan, kedoliman, lupa dengan Allah, ingat dengan manusia, ingat dengan makhluk, lupa dengan janji mereka. Barakallahu'alaikum. Itulah kebanyakan manusia, hanya ingat Allah ketika sulit-sulit saja, ketika senang sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanda orang yang tidak pandai bersyukur. Barakallahu. Ternyata yang menyebabkan itu semuanya adalah karena mereka ingin mendapatkan kesenangan-kesenangan dunia yang fana, yang tidak abadi dan akan sirna. Barakallahu. Maka di dalam ayat ini terdapat beberapa faedah. Al-fa'idatul ula, faedah yang pertama. Allahul ladzi yusayyiruna fil barri ala dawab wa fil bahri ala sufun. Allahul ladzi yusayyiruna, yusayyiruna fil barri ala dawabi wa fil bahri ala sufuni. Faedah yang pertama, Allah lah yang membuat kita bisa berjalan di daratan dengan naik kendaraan tunggang dan di lautan dengan naik kapal. Nah, insyaallah kita harus yakin itu. Kalau di daratan pakai kendaraan tunggang. Nah, kalau dulu pakai binatang, unta, ya, kemudian apa ini, kuda, keledai, ya. Nah, itu adalah alat transportasi darat saat itu. Yang tercepat adalah kuda. Yang terkuat adalah unta. Yang paling pelan ialah keledai. Nah, kalau pengen cepat, urusannya penting, kuda yang dipakai. Nah, cepat. Tapi kalau pengen perjalanan jauh dan tidak terlalu terburu-buru, maka pakai unta, nyaman, ya. Nah, nah, ya, goyang-goyang gitu. Berarti di atas unta itu bisa dibikin semacam apa ini, kamar pribadi. Kalau kuda nggak bisa, unta bisa, ya. Begitu. Di perjalanan misalkan 1 bulan begitu pakai unta cocok. Nah, tahan haus unta itu lebih tahan haus daripada kuda. Nah, tapi kalau untuk jarak dekat belanja di pasar pakai keledai. Nah, asik ya. Nah, itu kendaraan di masa itu. Adapun di masa kini, ya banyak alat transportasinya, ya. Bisa naik sepeda motor, bisa naik mobil, bisa naik bis, nah, bisa naik kereta, nah, barakallahu'alaikum, tergantung kebutuhan. Ingat, semuanya itu adalah kemudahan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Allah juga yang memberi kemudahan kepada kita untuk bisa apa ini? Mengarungi lautan. Alas sepun dengan naik kapal. Kalau dulu kapal layar. Sehingga bikin layar besar-besar menyesuaikan dengan apa ini? Arah angin. Begitu. Sehingga mereka kuat-kuat, ya. Jadi narik layarnya, ya, nyetupir apa ini, kapalnya mengarungi lautan. Itu dulu. Kalau sekarang pakai motor atau mesin yang canggih, ya, bahkan dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas, naik kapal seolah-olah kita berada dalam hotel yang mewah, berjalan di atas lautan. Kapal itu ada kamar-kamarnya, tergantung kelasnya, ya. Kalau kelas ekonomi, ya di apa namanya, lantai-lantai kapal itu. Kalau pengen VIP, nah, atau kelas 1 ada kelasnya. Di dalamnya itu ada kasurnya, ya. Ada lemari esnya, ada tempat mandinya, ya, tempat buang hajatnya pakai shower gitu. Airnya ada yang panas, ada yang dingin, ada yang netral. Di dalam kapal itu ada masjidnya, besar, luas. Ada tempat olahraga, tenis meja, ya. Ada polikliniknya, ada restorannya. Taibar fikum. Komplit. Ada toilet umum juga ada. Kalau yang ekonomi-ekonomi itu antri toilet umum, ya. Nah, jadi berjalan di atas lautan. Nikmat, ya. Begitu. Ya enggak kehujanan. Itu kalau sekarang. Itu namanya kapal pesiar. Ya. Ini kalau yang Ambon yang masih suka naik kapal, nah itu ada si Guntang, Lambelo, macam-macam ya. Nah. Tata-tata lagi ya. Nah, itu kapal ini akan ke Kendari, ke Buton, Makassar. Nah, saya cerita ini karena saya teringat dulu ketika naik kapal. Ya. Nah. Saat itu memang saya tiketnya ekonomi. Tetapi istimewa. Ekonomi tapi istimewa. Kenapa? Tidur di polikliniknya. Ya, makan di antar. Di dalam ada kamar mandi. Nah, gitu. Ber-AC. Ekonomi tapi istimewa, ya. Nah. Ketika saya keluar dari kamar, wah ternyata yang kelas ekonomi sebetulnya itu tidurnya ya di lantai-lantai gitu. Nah, ya tahu ya, kayak orang yang di kolong jembatan gitu. Nah, yang penting tidur begitu saja. Baik, ini kapal. Keistimewaannya sebelah situ. Kalau enggak terburu-buru perjalanannya, perjalanannya enggak terburu-buru, pengen nyantai, itu lebih enak naik kapal daripada pesawat terbang. Nah, lebih asik, ya, gitu. Cuma agak lama perjalanannya. Ini semuanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kemudahan kepada kita semua. Air yang lembut mampu menahan berat kapal yang bertonton beratnya. Siapa yang menahannya? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, barakafikum. Ingat, itu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kalau kita sedang naik kendaraan, baik darat, laut, atau udara, maka yakinlah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib apa ini kita syukuri. Taib. Al-fa'idatu ats-tsaniyah. Qala al-Farra rahimahullah. Al-fulku tudzakkaru wa tu'annasu wa takunu wahidatan wa takunu jam'an wa takunu wahidatan wa takunu jam'an. Berkata Al-Farra rahimahutaala, lafaz al-fulku itu bisa dipakai untuk mudzakkar, bisa dipakai untuk mu'annas, bisa dipakai untuk mufrad, bisa dipakai untuk jamak. Nah, ini saya sebutkan faedah ini karena unik, ya. Unik. Satu lafaz ini, al-fulku bisa dipakai untuk apa ini? Mudzakkar, bisa dipakai apa ini? Mu'annas, bisa dipakai untuk mufrad, bisa dipakai untuk apa ini? Jamak. Dalam ayat ini dipakai untuk mu'annas. Nah, disebutnya dalam ayat ini ja'atha riqun 'asif. Dhamirha muannas kembali ke mana? Al-fulqu. Tetapi dalam surat Yasin ayat yang ke-41 disebutkan untuk mudzakkar fil fulqil maskun, bukan maskuna, ya. Nah, bisa untuk mufrad, bisa untuk jamak. Ini faedah lughawiyah, faedah terkait dengan bahasa Arab. Al-faedatu ats-tsalitsah, faedah yang ketiga. Fi qawlihi ta'ala uhita bihim qawlan. Fi qawlihi ta'ala uhita bihim qawlan. Ahaduhuma danau. Danau. Dal nun wawu arif. Danau. Minal halakati. Astani. Ahatat bihim al-malaikah. Jadi firman Allah Ta'ala uhita bihim itu memiliki dua pendapat. Pendapat yang pertama, mereka sudah dekat dengan kebinasaan. Jadi ketika datang angin topan dan gelombang ombak yang tinggi, maka mereka yakin telah dekat dengan kematian atau kebinasaan. Uhita bihim. Yang kedua, mereka sudah diliputi oleh malaikat, yakni mereka sudah menganggap malaikat malakul maut sudah pada apa ini, mendekati ke mereka. Dua-duanya bisa dipakai. Barakallahu. Al-faidatu arabiyah, faedah yang keempat. Annal musyrikina fil jahiliyah. Annal musyrikina fil jahiliyah. Annal musyrikina fil jahiliyati asyraku halatar rakhai ghaliban wa akhlasu addu'a lillahi fissiddah wa akhlasu addu'a lillahi fissiddati. Jadi orang-orang musyrik jahiliyah itu biasanya melakukan kesyirikannya itu ketika kondisi senang, kondisi lapang, ya. Dan mereka mengikhlaskan doa hanya kepada Allah di saat apa ini? Sulit. Nah, bi khilafi al-musyrikina fi zamanina, bi khilafi al-musyrikina fi zamanina, annahum asraqu fi ar-rakhai was-siddah. Nah, beda dengan orang-orang musyrik di zaman kita. Kalau melakukan kesyirikan, ya ketika senang dan ketika apa ini? Sulit. Nah, kalau orang-orang musyrik jahiliyah, ketika senang mereka syirik. Ketika kesulitan, perhala-perhalanya ditinggalkan. Mereka hanya berdoa kepada Allah. Kalau orang-orang musyrik di zaman kita sekarang ini, baik senang atau sulit, apalagi sulit, ya. Nah, mereka melakukan kesyirikan. Baik. Al-fa'idatu al-khamisah, faedah yang kelima. Fi qawlihi ta'ala yabghuna fil ardi. fi qawli ta'ala yabghuna fil ardi. Qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, yabghuna fil ardi bid du'a ila ibadatillah. Yabghuna fil ardi bid du'ai ila ibadatillah. Apa? Yabghuna fil ardi bid du'a ila ibadati ghairillahi. Naam, kasih ghair. Yabghuna fil ardi bid du'ai ila ibadati ghairillahi wal amali bil ma'asi wal fasadi. Qala Ibnu Abbas, yabghuna fil ardi bid du'ai ila ibadati ghairillahi wal amali bil ma'asi wal fasadi. Jadi ketika mereka sudah selamat sampai ke daratan, mereka mencari sesuatu yang tidak benar di muka bumi. Berkata Ibnu Abbas, yakni mereka ketika sudah sampai ke daratan, mulai berdoa kepada selain Allah dan mulai kembali berbuat kemaksiatan dan kerusakan. Nah, taib al-faidatu as-sadisah, faidah yang keenam. Anna dhulma ya'udu wabaluhu ala dhalim. Anna dhulma ya'udu wabaluhu ala dhalim. Jadi kedzaliman itu akibat jeleknya akan kembali sendiri kepada orang yang berbuat zalim. Ya ayyuhan nas innama baghyukum ala anfusikum. Nah, al-faidatu as-sabi'ah, faidah yang ke-7. Mata'ul hayati dunya. Mata'ul hayati dunya qalilun wa fana'un. Mata'ul hayati dunya qalilun wa fana'un. Kesenangan-kesenangan dalam hidup di dunia ini hanya sedikit dan fana, yakni tidak abadi. Nah, al-faidah itu as-saminah, faidah yang ke-8. Al-imanu bil-ba'si wal-jazai. Mengimani adanya hari kebangkitan dan pembalasan amal. Summa ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'madun. Nah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bersyukur dan bertauhid dan mati di atas ketauhidan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.